Nabi Muhammad tidak. Engkau diutus untuk seluruh manusia, rahmat untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kaffatan lil alamin. Untuk semua masa. Karena Allah berikan mu'jizat, maka mu'jizatnya disandingkan dengan kalimat an-nas. Bukan ins, bukan bashar, bukan insan, bukan bani Adam. Nas untuk semua manusia. Apa fungsinya mu'jizat ni? Ini rahasianya. Hudan. Hudan. Apa itu hudan? Ada yang tahu apa itu hudan? Hudan tu jamak dari kata hidayah. Hidayah. Hidayah tu punya ragam makna dalam bahasa Arab. Satu, bisa berarti solution. Solusi dari semua problematika hidup yang kita alami. Solusi. Jalan keluar, makhraj. Tuhan punya persoalan, apa solusinya? Hidayah. Tuhan punya masalah, apa solusinya? Hidayah. Hidayah bisa juga berarti jalan kesuksesan. Jalan menuju kesuksesan. Sukses. Ya Allah, berikan kami kemudahan dalam hidup. Masya Allah, mau bekerja, mudah. Mau berumah tangga, mudah. Punya dikerjakan, mudah. Mudah, mudah, mudah, mudah. Hidayah. Bila kita nak satukan semua ini, solusi, sukses, mudah, hidayah, hidayah, hidayah, maka saya nak beri contoh. Apa tugas pertama seorang ibu yang baru melahirkan dan tugas ayah yang baru mendapatkan anugerah anak? Baik, supaya tetap menjaga takwa. Ada bimbingan di Quran surah ke-49 ayat 11-nya. Dia mulai mengenal pasangannya. Apa yang harus dilakukan supaya tidak terjebak dalam pergaulan yang tidak, kalau sudah tahu